بسم الله الرحمن الرحيم وما تشاءون إلا أن يشاء الله إن الله كان عليما حكيما يدخل من يشاء في رحمته والظالمين أعد لهم عذابا أليما. الحمد لله الذي أنزل القرآن. الحمد لله الذي هو الرحمن الرحيم الذي علم القرآن وخلق الإنسان والصلاة والسلام على رسول الله الكريم وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وارزقنا وزدنا بكرمتك علما نافعا يا رب العالمين. اللهم ارزقنا الإخلاص والسداد والتوفيق في طلب العلم. اللهم انصرنا في طلبنا العلم. اللهم ارزقنا الإخلاص والتوفيق والسداد في طلب العلم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري. اللهم يسر لنا أمورنا إنك أنت الكريم مجيب الدعوات. وصلى الله على نبينا الكريم وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Kajian kali ini insya Allah berkaitan dengan sifat-sifat uluhiyah Allah subhanahu wa ta'ala, juga sifat-sifat rububiyah Allah subhanahu wa ta'ala, dan berkaitan dengan tadabbur Al-Quran, yang mana tadabbur Al-Quran itu mewariskan ma'rifat terhadap Sang Rahman, mewariskan ma'rifat terhadap Sang Rahman. Telah kita resapi dan telah kita ketahui sebelumnya, Allah subhanahu wa ta'ala memiliki nama-nama dan sifat-sifat terindah. Dan juga dalam tauhid kita sudah tahu pembagian para ulama atau sebagian ulama tentang tauhid, yaitu tauhid terbagi menjadi tiga, ada juga mengatakan terbagi menjadi dua, ar-rububiyyah, al-uluhiyyah, dan al-asma was-sifat. Dan pada kali ini sifat-sifat uluhiyah dan rububiyyah, juga tentang penghayatan Al-Qur'an, tadabbur. Sifatul uluhiyyati was-sifatur rububiyyah وجمع ذلك أنه سبحانه يتعرف إلى العبد بصفات إلهيته تارة. Inti dari pembahasan sebelumnya atau kesimpulan dari pembahasan sebelumnya adalah bahwasanya terkadang Allah Subhanahu wa ta'ala memperkenalkan dirinya kepada para hamba melalui sifat-sifat uluhiyah, hak tunggal untuk disembah dan diibadahi. Bang Hamdan tolong majuan, Bang Hamdan. Semuanya majuan, Pak. Pak, di majuan sedikit majuan. Biar lebih rapat lagi, antum juga agak majuan, Mas Ridwan dan teman-teman. Biar lebih rapat lagi, biar lebih ini. Tentang sifat ilahiyah, kadang Allah Subhanahu wa taala memperkenalkan dirinya kepada kita semua dengan sifat-sifat uluhiyah. Fa'alam annahu la ilaha illallah. Ketahuilah bahwasanya tiada ilah yang berhak disembah melainkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa bi sifati rububiyyatihi taratan, dan dengan sifat-sifat kerububiyahan seperti khaliq, seperti mudabbir, seperti Sami' dan lain-lain. Fayujibu lahu syuhudu sifatil ilahiyatil mahabbah al-khassah. Ya. Pengakuan hamba terhadap sifat-sifat uluhiyah Allah menyebabkan seorang hamba memperoleh kecintaan khusus. I'tiraf hamba bahwasanya Allah Subhanahu wa taala Maha Esa dari segi ibadah manusia terhadapnya itu menyebabkan seorang hamba memperoleh kecintaan khusus. Jadi bisa jadi kecintaan dari Allah Subhanahu wa taala terhadapnya secara khusus atau kecintaan dia terhadap Allah secara khusus. Jadi di sini kita semua mengakui bahwasanya tiada ilah yang berhak disembah selain Allah, itu pengakuan. Tapi pengakuan yang dimaksud tentu adalah pengakuan yang hakiki. Ya. Kemudian selain al-mahabbah al-khassah, asy-syauq ila liqa'ih, yaitu melahirkan juga rasa rindu untuk bertemu dengannya. Karena kecintaan yang khusus kepada seseorang, misalnya manusia dengan manusia, itu akan mewariskan kerinduan untuk kembali bertemu dengannya. Nah, lebih-lebih jika kita mengetahui atau kita mengetahui dan mengilmui tentang asma dan sifat Allah Subhanahu wa taala, itu semakin rindu kita akan Allah Subhanahu wa taala. Dan ini adalah salah satu dari hikmah mengapa begitu banyaknya asma Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita bisa mentadaburi tiap-tiap asma Allah Subhanahu wa taala. Satu nama yang kita tadaburi darinya itu akan membekali kita kepada perjalanan berikut menuju nama Allah lainnya. Karena semua nama Allah Subhanahu wa taala itu hakikatnya menuju satu, yaitu pada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Allah Subhanahu wa taala memiliki nama Al-Mu'min, memberikan keamanan. Ya. Dan kemudian dari nama itu, setelah kita tadaburi, kita akan mengetahui di antara nama Allah adalah As-Samad, yaitu yang maha bergantung, yang kepadanya lah segala sesuatu itu bergantung dan membutuhkan. Kemudian dari As-Samad kita mengetahui Allah Subhanahu wa taala adalah Ar-Razzaq, memberi rizki. Dari Ar-Razzaq kita mengetahui Allah Subhanahu wa taala Ar-Rahman. Ya. Dan ketika kita melihat realita orang-orang dirahmati oleh Allah, diberi kebaikan oleh Allah, namun mereka kufur. Dan mereka ketika bertaubat, kita kemudian mengetahui Allah Subhanahu wa taala Tawwab Ghafur. Jadi nama-nama Allah Subhanahu wa taala begitu banyak, dan ada di antara nama-nama Allah yang tidak kita ketahui. Dan sebagaimana doa yang pernah kita hafalkan, gimana? Allahumma inni as'aluka bikulli ismin huwalak wasammaita bihi nafsak. Jadi yang menamakan Allah, yang menamakan Allah dengan nama-nama tersebut adalah Allah Subhanahu wa taala, dengan dalil sammaita bihi nafsak, engkau telah menamakan dirimu sendiri dengan itu. Ya. Kemudian au anzaltahu fi kitabik, yang telah engkau turunkan di kitabmu, telah engkau wartakan kepada kami di Al-Qur'an atau di kitab-kitab lain. Au allamtahu ahada min khalqi, atau apa yang telah engkau ajarkan kepada seorang dari makhlukmu. Au istatsarta bihi fi ilmil ghaibi indak, atau apa yang memang hanya engkaulah yang tahu. Jadi nama-nama Allah Subhanahu wa taala itu tidak terbatas yang kita batasi, enggak, melainkan lebih dari itu, dan kita tidak mengetahui seluruhnya. Melahirkan rasa rindu untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan diantara jenis rasa rindu yang terlahir untuk bertemu kepada Allah itu adalah rasa rindu menuju sholat sebenarnya. Maka neraca mengetahui kita seberapa sih, seberapa rindunya kita kepada Allah, itu seberapa rindunya kita kepada sholat sebenarnya. Kemudian mewariskan juga dari pengakuan la ilaha illallah kedekatan dan kegembiraan bersama Allah subhanahu wa ta'ala. Kedekatan yaitu merasa dekat dengan Allah di masa sedih ataupun di masa senang. Jika merasa dekat dengan Allah di masa sedih, maka dia akan gembira. Jika merasa dekat dengan Allah di masa senang, maka ia akan bertakwa. Dan bertakwa itu dia akan merasa sedih dengan keburukan-keburukan dalam dirinya, sehingga sedih dan senang itu bercampur. Dan sedih dan senang tersebut ada dalam koridor kebaikan. Karena apa? Karena sedih dan senang bersama Allah Subhanahu wa taala. Makanya disebut di sini kedekatan dan kegembiraan bersamanya. Dia merasa dekat dan merasa gembira. Dan kesedihan manusia di dunia adalah sebenarnya keberkahannya, atau kesedihan seorang muslim, seorang mukmin karena Allah di dunia itu adalah kebahagiaannya. Bukankah sebanyak-banyaknya air mata yang keluar karena taubat itu merupakan pintu kebahagiaan, yang setelah itu terbitlah kebahagiaan. Ya kan? Namun kalau misal seseorang mengucurkan air mata tidak karena Allah, dia tidak menemukan kebahagiaan itu. Jadi di saat sedih maupun senang, selama bersama Allah sesungguhnya itu adalah kesenangan, kegembiraan. Jadi kedekatan dengan Allah merupakan kebahagiaan tersendiri. Oleh karena itu dikatakan orang yang paling sabar adalah orang yang membaca. Ya. Kenapa begitu? Sekarang bagaimana mungkin misalnya kita diam, duduk lama, bengong. Pasti dibilang terlalu sabar di dalam berbengong. Nah sekarang kalau misalnya kita berjalan terus panjang lama, itu yang sabar sekali. Tapi ada orang yang melakukan suatu amalan yang dia lama melakukannya, itu membaca. Nah, membaca. Di antaranya membaca Al-Quran, atau membaca kitab-kitab tafsir, atau membaca hadis-hadis Nabi. Nah, ketika membaca itu kita rasakan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala dekat. Dan Allah Subhanahu wa taala Maha dekat. Terutama majlis-majlis di masjid-masjid di Baitullah yang di sana diajarkan tajwid, tahsin, tahfidz, tafsir, syariatnya. Maka Allah Subhanahu wa taala mendekatkan diri kepada mereka semua. Dan juga para malaikat diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menaungi para thalabul ilmi. Ya, mereka pun merendahkan sayap-sayap mereka. Dan dari situlah terasa keberkahannya, terasa kegembiraannya. Orang-orang yang misalnya menangis di majelis-majelis karena teringat akan Allah, maka sesungguhnya itulah kebahagiaan yang sebenarnya seluruh makhluk mencarinya. Namun tidak semua makhluk mereka ternyata diberi. Oleh karena itu terkadang air mata itu lebih mahal dari dunia dan seisinya. Terkadang air mata itu lebih mahal dari dunia dan seisinya. Karena apa? Karena air mata itu menjadi pelicin dan pembuka, atau menjadi kunci bagi kebahagiaan setelahnya. Makanya air mata itu sangat dibutuhkan. Orang-orang yang lama sedih kemudian menangis, setelah itu apa yang terjadi? Plong hatinya. Terbuka hatinya. Dan lebih indah jika menangis karena Allah Subhanahu wa taala, yang mana jika seseorang menangis karena Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan mengharamkan api neraka untuk menjilati dirinya. Kemudian penghambaan dan pengakuan terhadap sifat-sifat uluhiyah Allah Subhanahu wa taala akan mewariskan rasa senang mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasa senang mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak orang-orang nasionalis, mereka tanpa makna dan sebenarnya kasihan sekali mereka mengabdi kepada bangsa karena atas dasar nasionalisme. Yang sebenarnya itu semua fana. Tetapi yang paling indah adalah ketika misalnya kita mengabdi jiwa, raga dan harta kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mendedikasikan apa yang kita miliki lillahi taala, maka sungguh itu adalah penerapan terhadap la ilaha illallah. Karena la ilaha illallah itu berkaitan dengan ibadah. Seseorang apakah bisa beribadah dengan hartanya? Pasti bisa. Apakah seseorang bisa beribadah dengan tenaganya? Pasti bisa. Apakah bisa seseorang beribadah dengan ilmu dan kepintaran yang dimiliki? Itu pasti bisa. Maka jalur manakah yang bisa kita tempuh? Selama itu adalah ibadah, maka kita lakukan sebagai devotion dan dedikasi, penghambaan dan pengabdian kepada Allah Subhanahu wa taala. Meskipun kemudian terjadi keguncangan, keretakan di tengah jalan, sesungguhnya itu adalah salah satu bukti Allah Subhanahu wa taala mencintai dirinya dalam perjalanan. Maka mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala itu adalah manzilah para rasul. Itu adalah tugas para rasul. Para rasul mereka tidak mewarisi dinar dan dirham. Mereka mewarisi ilmu dan mereka tidak menyembunyikan ilmu, sehingga mereka pun mengajarkan ilmu kepada umat dan tidak menyembunyikannya. Begitu juga dengan kita. Jika kita bisa mengabdi dengan ilmu, maka mengabdilah dengan ilmu. Jika kita bisa mengabdi dengan harta, mengabdilah dengan harta. Jika kita bisa mengabdi dengan tenaga dan jasa, maka mengabdilah kepada Allah dengan apa yang kita punya. Karena tidak ada manusia yang hidup di dunia kecuali telah Allah berikan bekal untuk mengabdi. Seberapa cacat pun manusia itu, lebih-lebih jika manusia itu Allah berikan kelebihan di atas rata-rata manusia, maka itu seharusnya tanggung jawabnya lebih besar daripada yang di bawahnya. Maka oleh karena itu janganlah seseorang yang memiliki kelebihan terfitnah dengan merasa lena dengan apa yang dimiliki dari kelebihan. Karena justru kelebihan itu adalah amanat. Kepunyaan adalah amanat. Semakin punya, semakin besar amanatnya. Seperti orang semakin punya anak, semakin besar amanatnya. Dan juga berkeluarga itu bukanlah hal yang remeh, sehingga seseorang menggembu-gembu untuknya tanpa persiapan. Semua itu harus ada persiapan dan juga semua itu lillahi ta'ala. Sehingga ketika nanti ketika Allah menakdirkan terjadi musibah atau ujian pada keluarganya, maka dia mengingat bahwasanya ini semua dari Allah dan untuk Allah Subhanahu wa taala. Sehingga apa yang dilakukan dari pengajaran terhadap keluarga, terhadap istri, terhadap anak, terhadap umat, semua itu adalah ibadah dan merupakan bentuk dedikasi kepada Allah Subhanahu wa taala, yang dia tidak meminta apapun dari dunia selama tidak berhajat kecuali pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian semangat untuk berlomba-lomba mendekati Allah Subhanahu wa taala. Semangat untuk berlomba-lomba mendekati Allah Subhanahu wa taala. Dan betapa kita adalah para muqassirun yang kita berlonggar dalam perihal mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antara wasilah mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala adalah membaca Al-Qur'an atau mendengarkan Al-Qur'an. Mungkin kadang kita merasa futur dan merasa longgar di suatu ketika untuk membaca Al-Qur'an, lebih-lebih menghafalkannya. Bagaimana caranya agar kita mengembalikan spirit dan semangat Al-Qur'an kita? Caranya adalah mendengarkan Al-Qur'an lebih sering lagi. Maka dengan sendirinya seorang mukmin ketika diperdengarkan berkali-kali dengan Al-Qur'an, maka akan terbuka dengan cepat hatinya untuk menuju Al-Quran. Dengan segera balik dia kepada Al-Quran. Ya, itu salah satu kunci atau trik bagaimana kita menghadapi futur kita terhadap Al-Quran. Karena tiap dari kita memiliki masa-masa futur. Dan itu sesuatu yang wajar, tetapi di sisi lain itu tidak wajar. Itu wajar ketika itu terjadi, itu tidak wajar ketika itu dibiarkan. Maka futur itu harus disembuhkan. Karena jika dia dibiarkan, dia akan menjadi penyakit dan syaitan akan masuk melalui pintu itu. Kemudian kecintaan untuk mentaati Allah Subhanahu wa taala. Seberapa kecintaan kita untuk mentaati Allah Subhanahu wa taala? bahwasanya ilmu yang kita miliki itu untuk diamalkan. Tetapi betapa kita seringkali menelantarkan pengamalan terhadap ilmu yang kita punya. Dan semakin berilmu seseorang, semakin besar amanatnya. Baik amanat untuk mengamalkan ataupun amanat untuk mengajarkan. Apabila seseorang memperkaya ilmu bukan untuk beramal, maka laknatlah atas dia, binasalah dia kelak. Jika seseorang mencari ilmu kemudian tidak mau mengajarkan kepada orang lain, padahal dia mampu dan ada waktunya, maka tentulah dia termasuk orang-orang yang binasa dengan ilmunya. Karena dia adalah orang yang pelit, pelit dalam rizki Allah Subhanahu wa Ta'ala yang teragung. Selalu berupaya mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu pula hal ini adalah hal yang jarang kita ingat, yaitu mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala di setiap waktu. Dan betapa kita adalah orang-orang yang lalai, sehingga dari kelalaian itu kita membuka pintu selebar-lebarnya kepada syaitan untuk masuk ke dalam diri kita. Dan betapa di antara kita ada yang syaitan senang dengannya dan dia senang dengan syaitan. Syaitan ridho kepadanya dan dia ridho kepada syaitan. Sesungguhnya syaitan, terutama dari jenis jin, adalah adu, musuh orang beriman selamanya. Kecuali jika syaitan tersebut Allah beri hidayah. Maka barang siapa yang Allah beri hidayah kepadanya, tidak ada yang mampu untuk menyesatkannya. Dan sebaliknya, barang siapa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah tutup kalbunya, maka tidak ada yang mampu untuk membukanya. Maka siapalah kita yang tidak berzikir, yang tidak tadabur. Insyaallah nanti tentang tadabur ada permasalahannya sendiri. Kemudian, dan berpaling dari ketertarikan terhadap makhluk kepadanya untuk menjauhi apa? Untuk menjauhi riya dan sum'ah. Semakin besar keutamaan yang manusia miliki, itu semakin lebar pintu riya dan sum'ah terbuka untuknya. Jika ia masuk ke dalam pintu itu, dari luar terlihat begitu indah, sementara di dalam ternyata kegelapan. Dan bahwasanya riya itulah penyakit orang-orang munafikin yang mereka memeliharanya. Sebagaimana orang-orang munafikin, mereka ketika datang untuk sholat, qamu kusala, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat An-Nisa. Dan mereka adalah qamu kusala, artinya mereka bangkit dengan malas. Yura'unan nas, dan mereka itu berbuat riya kepada manusia. Wala yadhkurunallaha illa qalila, dan mereka tidak berzikir, tidak mengingat Allah kecuali sedikit, dan itu pun dari sedikitnya itu zikir mereka untuk dilihat manusia. Jadi keterikatan dan keterkaitan pandangan makhluk atau pendengaran makhluk itu selayaknya kita ignore. Biarkan makhluk berbicara menurut mereka, atau jika makhluk memuji sedangkan kita tidak ingin dipuji, maka biarkanlah mereka mengucapkan apa yang mereka inginkan. Sedangkan kita tetaplah istiqomah. Fastaqim kama umirt. Beristiqomahlah sebagaimana kamu telah diperintahkan seperti itu. Maka janganlah sampai kita terjerumus dalam pintu kesyirikan kecil, yang mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, akhwafu ma akhafu alaikum asyirk al-khafi, atau asyirk al-asghar, atau syirik kecil, syirik yang tersembunyi. Hal yang paling aku takuti dari kalian adalah syirik kecil. Karena apa? Syirik kecil itu menimpa orang-orang soleh terlebih fasiknya. Tidak hanya menimpa orang fasik, orang soleh pun terkena, terjangkit. Jadi itu sesuatu yang mengerikan. Maka berlindunglah pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika begitu banyak amalan yang kita lakukan, itu semakin besar godaan untuk berbuat riya. Makanya sebagian salaf mengatakan bahwa kita layaknya untuk menyembunyikan amalan kita, pandai-pandai menyembunyikan amalan baik kita sebagaimana kita pandai menyembunyikan amalan buruk kita. Tetapi tetap kaidah ini tidak mutlak sehingga ada pengecualian, melainkan ketika dari amalan baik kita itu ada percontohan untuk manusia untuk diikuti dan itu membuat menuai kebaikan dan tidak disertai dengan riya dan ujub, maka itu justru lebih dianjurkan daripada menyembunyikan sebagai percontohan untuk kaum muslimin. Makanya seperti ini tidak masalah selama tidak terikat dan terkait dengan pandangan manusia. Dan diantaranya juga seseorang yang berafiliasi kepada yayasan organisasi tertentu, namun ketika dia menemukan al-batil dalam organisasi tersebut, dia tidak mau menasehatinya karena takut didepak atau semacamnya, yang mana ketakutan itu sebenarnya ketakutan yang semu, maka itu akan diminta pertanggungjawabannya kelak. Oleh karena itu betapa banyak orang-orang yang ada di yayasan dan menemukan kecurangan di yayasannya, kemudian dia menyembunyikannya, dia membiarkannya, maka itu akan dipertanggungjawabkan. Itu akan dipertanggungjawabkan. Hanya kepadanya hamba itu menyandarkan cita-citanya. Sekarang cita-cita kita sebagai apa? Orang-orang yang tujuannya hanya dunia, mereka bercita-cita menjadi dokter misalnya. Lalu setelah itu ada apa? Tidak ada apa-apa lagi setelah itu. Tetapi jika seorang muslim yang baik dan berilmu dan bermanhaj yang soleh, meskipun ia bercita-cita menjadi dokter, maka ia jadikan cita-cita tersebut sebagai wasilah menuju surga dengan ibadah. Jadi bukan mentok kepada dunia dokter dan semacamnya, atau cita-cita menjadi kaya, pebisnis, pengusaha besar. Maka barang siapa yang mentok cita-citanya sampai situ, Allah subhanahu wa ta'ala bisa memberikan kerugian dia padanya dunia dan juga akhirat. Meskipun misalnya di dunia tidak dirugikan, diberikan la yubkhasun, tidak dikurangi sedikit pun dari dunia, melainkan di akhirat dia tidak mendapatkan apa-apa. Apakah ini berarti tidak boleh menjadi pengusaha? Justru layak menjadi pengusaha manusia itu. Dan ahsanul kasab, yaitu kasab yang atyabul makasib, sebaik-baik pendapatan adalah pendapatan seorang laki-laki dari hasil kerjanya, tangannya. Itu sebaik-baiknya. Nah, itu berarti penganjuran Islam agar kita semua bekerja dan tidak curang dalam bekerja. Ya. Di antara para ulama ada yang mengatakan yang terbaik adalah pertanian. Ada yang mengatakan yang terbaik adalah pembuatan bahan-bahan dan semacamnya. Apapun itu, selama siapapun seseorang berusaha dan meniatkan dengan usahanya itu sebagai ibadah, maka itulah sebaik-baik orang Islam. Yang banyak sekarang orang Islam tujuannya hanya dunia dan mentok ke dunia dan tidak berpikir, jangkauan berpikirnya sempit hanya pada dunia. Sehingga setelah mereka mendapatkan jabatan, apa yang mereka dapatkan? Anak-anak yang bengal, bandel, tidak teratur, lingkungan yang buruk. Tapi apa yang mereka cita-citakan dapat? Apa? Dokter. Apa? Kekayaan. Tapi apa jadinya anak? Tidak berkah. Kenapa? Karena selama ini menggebu mencari dunia. Mencari dunia. Tidak menunjukkan dunia itu dengan atau kepada Allah subhanahu wa ta'ala, bukan kepada selainnya. Kemudian, adapun pengakuan hamba terhadap sifat-sifat rububiyah Allah akan membawa dirinya kepada sifat tawakal kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ketahuilah Allah subhanahu wa ta'ala itu mudabbirus samawati wal ard. Dialah yang mengatur semesta alam. Rabbul alamin. Pemelihara semesta alam. Yang tidak akan menelantarkan semesta alam begitu saja, melainkan semuanya ada pengaturan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Dan juga jika Allah subhanahu wa ta'ala menghendaki sesuatu, hanya berkata kun, maka dia akan menjadi. Itu adalah salah satu pemaknaan rububiyah terhadap rububiyah Allah subhanahu wa ta'ala. Al-Malik, Raja yang memiliki. Al-Khaliq, yang menciptakan. Al-Razzaq, yang memberi rizki. Al-Mudabbir, yang mengatur. Jika misalnya kita tahu dan memaknai rububiyah Allah Subhanahu wa taala, maka kita akan tahu dan bertawakal kepada Allah, dan kita yakin dengan tawakal kita itu kita akan dirizkikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Membuatnya merasa sangat membutuhkannya. Ini tentang iftiqor dan kita pernah membahasnya. Seberapa kita butuh kepada Allah Subhanahu wa taala, maka seberapa itu jugalah Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kita, bahkan jauh lebih baik dari yang kita merasa butuhkan. Selalu memohon pertolongannya. Seberapa sering kita memohon pertolongan Allah, memohon pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala dalam banyak perkara. Terutama dalam perkara mencari ilmu, yang mana mencari ilmu ini bukanlah hal yang remeh, terutama ilmu Al-Qur'an. Bukankah kita pernah mendengar firman Allah Subhanahu wa taala, "Lau anzalna hadzal Qur'an 'ala jabal la ra'aitahu khashi'an mutasaddi'an min khasyatillah." Seandainya kami menurunkan Al-Qur'an, seandainya kami menurunkan Al-Qur'an ini di atas sebuah gunung, gunung yang penciptaan gunung itu jauh lebih besar daripada kita. Jika penciptaan gunung itu mudah bagi Allah, lebih-lebih penciptaan kita dan pengaturan kita. Jadi seandainya kami menurunkan Al-Quran ini di atas sebuah gunung, kalian atau kamu akan melihat gunung itu khusyuk, tunduk, dan benar-benar terpecah saking apa? Takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka mencari ilmu syar'i, terutama ilmu Al-Quran, tafsirnya adalah suatu kemuliaan yang tinggi. Suatu kemuliaan yang tinggi. Seseorang yang belajar tajwid, meskipun dia telah baligh, dewasa, dia berusaha untuk belajar, belajar, belajar, meskipun kemudian ternyata gagal, maka Allah Subhanahu wa taala telah memuliakannya. Allah Subhanahu wa taala telah memuliakannya meskipun dia gagal. Tetapi sungguh celaka bagi orang yang masih muda, bacaannya buruk, dia tidak mau belajar, atau pemahamannya terhadap Al-Quran nihil, dia tidak mau belajar padahal Allah masih memberikannya kesempatan, tenaga, akal, dan keluasan rizki. Tapi ternyata dia tidak menggunakan semua itu untuk Allah Subhanahu wa taala, maka betapa sengsaranya anak muda itu. Betapa sengsaranya anak muda itu. Maka bersyukurlah jika kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam majlis ilmu yang sebelumnya kita belum pernah bertemu. Itu semua adalah pengaturan dari Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak men-setting ini semua agar setiap-tiapnya saling bertemu, berkenalan, enggak. Yang mengatur adalah Allah Subhanahu wa taala. Dan mungkin ini adalah semacam majlis pertama bagi sebagian dari kita. Yang kemudian akan berlanjut ke majlis-majlis ilmu di tempat lain berikutnya. Kemudian Allah Al-Ghani Al-Karim memberikan kekayaan ilmu pada kita. Dan kita bertawakal dalam mencari ilmu. Maka betapa indahnya hidup kita jika keseharian kita itu dihiasi dengan tawakal dalam mencari rizki, baik itu rizki ilmu atau rizki harta. Menghadapi misalnya murid yang bandel, bertawakallah kepada Allah, sesungguhnya Allah adalah muqallibul qulub. Menghadapi misalnya pasangan yang sulit diatur, bertawakallah kepada Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala muqallibul qulub. Menghadapi ujian yang sulit, maka bertawakallah kepada Allah Subhanahu wa taala, karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu mudabbirus samawati wal ardh. Wama bainahuma wama fiha. Allah Subhanahu wa taala yang mengatur langit, peredaran bulan, bintang, awan-awan yang terpisah bercerai kemana-mana, semua itu atas pengaturan Allah Subhanahu wa taala. Menurunkan hujan gerimis untuk daerah-daerah tertentu dan mengeringkan daerah lainnya, itu semua adalah peraturan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika kita mengetahui alam semesta yang terlihat mati ini tetapi hidup ternyata, Itu semua diatur oleh Allah, maka lebih-lebih kita, yang mana kita adalah hamba Allah yang berzikir kepadanya, maka pasti Allah tidak akan menelantarkan kita selama kita tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, selayaknya seorang muslim dan wajib atasnya seharusnya adalah berpositif thinking, berpemikiran positif terhadap takdir Allah Subhanahu wa taala, baik yang baik ataupun yang buruk. Kemiskinan yang merajalela di negeri ini, pengingkaran, kekufuran, kemaksiatan, sesungguhnya di balik itu ada pelajaran bagi kita. Jika tidak ada kemungkaran di sini, maka kita tidak tahu yang mana kebaikan, yang mana kemungkaran. Dan karena adanya kemungkaran, Allah Subhanahu wa taala memberikan cahayanya kepada kita berupa basirah, ilmu syar'i, yaitu furqan, yang bisa membedakan antara yang hak dengan yang batil. Maka sesungguhnya orang-orang yang munkar, mereka tidak mengetahui apa yang diketahui oleh orang-orang yang mengetahui munkar dan batil, mengetahui ma'ruf dan munkar. Maka bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan karena syukurnya kita lahirkanlah rasa tawakal kita setiap mencari ilmu. Bahkan ketika kita mencari ilmu hanya dengan membaca buku saja, bertawakallah kepada Allah, ucapkanlah bismillah dan mintalah pertolongan kepada Allah agar melancarkan pemahaman kita terhadap apa yang ada di dalam kitab. Sesungguhnya Allah lah yang mengatur itu semua. Ketika kita melihat seseorang begitu hebatnya dia, bisa menulis dengan banyak misalnya yang seperti tadi diceritakan, itu semua bisa, itu semua adalah takdir Allah Subhanahu wa taala. Dan bisa jadi karena salah satu kuncinya adalah tawakal kepada Allah dalam penulisannya dengan mengucapkan bismillah di sebelumnya, dalam mukaddimahnya kemudian memuji Allah. Dan juga diantara yang bisa menjadikan orang-orang hebat seperti itulah mereka berbakti kepada orang tua, terutama ibunya. Selalu memohon pertolongannya serta menjadikan dirinya merasa hina, tunduk dan pasrah kepada Allah Subhanahu wa taala saja. Di antara kaum muslimin, terutama di zaman sekarang, diganggu oleh para syaitan, diganggu oleh para setan dari jenis jin. Maka ketika kita tahu bahwasanya Allah Subhanahu wa taala adalah yang menciptakan langit dan bumi, menciptakan jin dan manusia, maka bertawakallah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jika Allah Subhanahu wa taala ingin membunuh jin itu, itu mudah sekali bagi Allah. Jika Allah Subhanahu wa taala ingin membunuh jin, 1000 jin sekarang, itu terlalu mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Maka selayaknya dan sepatutnya dan seharusnya seorang muslim bertawakal kepada Allah. Ketika dia merasa bahwasanya ada syaitan yang mengganggunya, berta'awudz. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Atau a'udzu billahi as-sami'il 'alim minasyaitonir rajim. Atau membaca ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala yang agung. Dan sesungguhnya makar dan tipuan dan juga kekuatan syaitan itu lemah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan syaitan yang tidak mau menerima hujjah dan hak, Allah Subhanahu wa taala akan menyiksa mereka di akhirat kelak sebagaimana manusia yang ingkar terhadap Allah Subhanahu wa taala. Maka hendaknya bertaubatlah seluruh manusia dan jin kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan manusia hendaklah tidak meminta bantuan kepada jin. Dan hendaknya jin muslim tidak merasa bahwa saya dia harus memberitahu membantu manusia atau bukan. Tentu kita sebagai muslim mengaplikasikan kalimat wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Jika ingin membantu, bantulah dalam kebaikan dan ketakwaan. Karena itulah dimensi kaum muslimin dalam bantu membantu. Adapun orang-orang kafir, munafik dari kaum jin dan manusia, mereka ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Mereka saling bahu membahu dalam dosa dan permusuhan. Maka sepatutnya seorang muslim dari kalangan manusia tidak meminta bantuan kepada jin, dan jin pun tidak memberikan pelayanan kepada manusia. Jangan menipu manusia. Barang siapa yang menipu manusia ataupun menipu jin ataupun menipu siapapun di atas agama Allah Subhanahu wa taala, maka siksa Allah yang berhak atasnya. Dan mari kita sama-sama meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala atas dosa-dosa yang pernah kita lakukan. Allahumma amin. Puncak pengakuan ini adalah dengan meyakini sifat rububiyah. Sifat rububiyah Allah Subhanahu wa taala di dalam qada dan qadarnya. Mengakui nikmat Allah di dalam setiap musibah. Ingat, di dalam setiap musibah. Mengakui nikmat Allah di dalam setiap musibah. Ingatlah kenikmatan dari Allah di dalam setiap musibah. Ingatlah betapa banyak musibah yang menimpa kita. Tapi ingatlah bahwasanya Allah Subhanahu wa taala Al-Muhsin, yang memberi kebaikan, yang berbuat baik. Betapa banyaknya kebaikan Allah yang telah diberikan olehnya kepada kita di masa kita lapang, namun kita tidak menyadarinya, sehingga Allah menegur kita dengan musibah. Dan dengan musibah itu ada, kita pun mulai terbuka kalbunya, mengingat masa lalu kita, betapa kita seringkali menelantarkan dan melalaikan kebaikan yang telah Allah berikan kepada kita. Di antara kebaikan yang telah Allah berikan kepada kita adalah masih hidupnya kedua orang tua kita, atau salah satu dari orang tua kita. Karena kebaikan mereka seringkali baru dirasakan betapa berartinya setelah meninggalnya mereka. Maka sebelum meninggalnya mereka, berbaktilah kepada mereka. Karena penyesalan yang datang di akhir itu adalah penyesalan yang tak akan bisa merubah apapun. Sehingga dari sekarang kita tanamkan dan kita benihkan bakti-bakti kita pada orang tua kita. Ya, karena Allah Subhanahu wa taala telah mewajibkan kita untuk berbakti kepada kedua orang tua kita, meskipun kedua orang kita itu adalah misalnya fasik atau mubtadi' atau bahkan kafir sekalipun, tetap mereka memiliki hak, terutama ibu kita. Meskipun misalnya kita telah memiliki istri, sesungguhnya hak ibu kita dan orang tua kita itu masih ada. Sesungguhnya hak nafkah atas mereka itu masih ada. Terutama untuk para lelaki yang seharusnya lebih mengutamakan keutamaan ibu daripada keutamaan istri. Kenapa? Karena ibu itulah yang telah melahirkan. Dan betapa banyak laki-laki yang meninggalkan ibunya dan menelantarkan ibunya disebabkan telah mendapatkan istri yang baik atau yang cantik atau yang lebih baik dari ibunya atau semacamnya. Dikhawatirkan ada kedurhakaan model baru setelah seseorang diberikan rizki oleh Allah Subhanahu wa taala berupa pasangan yang baik. Jangan sampai setelah kenikmatan itu datang, maka datanglah kedurhakaan dari manusia itu sendiri. Dan itu adalah musibah. Di antara musibah dalam keluarga, kedurhakaan anak terhadap orang tua. Maka sesungguhnya orang tua layak untuk mengingat kenikmatan-kenikmatan yang Allah berikan pada dirinya, yang mungkin sebelumnya telah diingkari oleh orang tua tersebut, dan Allah tegur melalui durhakanya anak. Dulu ketika masih muda mungkin telah membangkang pada orang tuanya, sehingga Allah membalasnya dengan pembangkangan anak terhadap dirinya. Dulu ketika masih muda Allah Subhanahu wa taala memberikan kenikmatan masih hidupnya kedua orang tua, yang kemudian baru terasa benar-benar hidupnya kehadiran mereka ketika sudah wafat. Maka sesungguhnya penyesalan setelah berakhirnya keterjadian tidak akan merubah masa lalu. Sehingga sebelum masa depan menjadi masa lalu, jadikanlah masa depan kita baik dengan memulai langkah-langkah baik di masa sekarang. Dan mengakui pemberian Allah Subhanahu wa taala ketika dia tidak memberi. Akuilah bahwasanya Allah Subhanahu wa taala telah memberi kita banyak sesuatu yang tidak bisa kita hitung. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Jika kalian menghitung nikmat Allah, kalian tidak akan mampu untuk menghitungnya. dan tidak akan dekat penghitungannya. Tidak akan dekat. Tidak akan bisa antum perkirakan. Tidak akan bisa kita perkirakan. Maka nikmat Allah Subhanahu wa taala pada kita terlalu banyak. Ketika kita merasa pintu-pintu kebaikan tertutup, maka ingatlah bahwasanya dahulu betapa Allah Subhanahu wa taala telah mencurahkan kebaikan pada kita, namun kita tidak bersyukur. Oleh karena itu kita ditegur. Ingatlah kebaikan-kebaikan Allah pada kita. Juga dengan mengakui kebaikan, kelembutan, kebaikan dan kasih sayang Allah di dalam sifat qayyumiyah, maha mengurus makhluk. Mengakui keadilan Allah di dalam setiap balasan Allah. Mengakui keadilan Allah di setiap balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Wa hal jazaul ihsan ila al ihsan? Apalagi yang bisa yang diberikan kepada kebaikan selain kebaikan juga? Maka Allah Subhanahu wa taala juga memberikan keburukan jika yang dilakukan adalah keburukan. Karena Allah Subhanahu wa taala al-hakim, maha adil. Tidak ada yang sama dengan keadilan Allah Subhanahu wa taala. Maka kita wajib mengakui keadilan Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita lihat kita capek-capek belajar, kemudian ternyata selama ini belajar banyak, kemudian ternyata tidak bermanfaat, itu jangan langsung suudzon kepada Allah Subhanahu wa taala, melainkan lihat diri kita. Bisa jadi tidak bermanfaatnya itu karena kita kurang ikhlas. Bisa jadi tidak bermanfaatnya itu karena kita kurang tawakal. Dan bisa jadi tidak bermanfaatnya itu karena kita tidak mengamalkannya. Maka itulah keagungan Allah Subhanahu wa taala, itulah bentuk keadilan Allah. Itu orang-orang semakin sempurna dia beramal, maka Allah akan memberikan yang sempurna. Dan Allah tidak akan menyia-nyiakan kebaikan manusia. Kebaikan muslim tidak akan Allah Subhanahu wa taala sia-siakan, karena Allah Maha Adil. Kebaikan yang sekarang kita tanam di masa muda, Allah Subhanahu wa taala akan memberikan nanti tumbuhannya kelak di suatu waktu, baik ketika kita tua ataupun setelah kita wafat. Kita tidak harus, kita tidak boleh menuntut Allah supaya hadir segera kebaikan itu. Tetapi kita berdoa kepada Allah, kapanpun yang Engkau mau ya Allah, kebaikan yang telah kita tunai, telah kita tuangkan sekarang, agar tumbuh kelak terserah Engkau ya Allah. Maka mungkin kelak ketika kita telah wafat, Allah Subhanahu wa taala akan menumbuhkan kebaikan-kebaikan itu. Kita tidak tahu, dan tidak perlu juga kita tahu kapan. Yang terpenting sekarang, perbanyaklah amal dan hiasilah amalan tersebut dengan keikhlasan dan juga ittiba. Juga mengakui kemurahan dan kemuliaan Allah Subhanahu wa taala, kemahadermaan Allah Subhanahu wa taala terhadap kita. Kita sekarang memakai baju alhamdulillah, dan bayangkan jika kita tinggal di kolong jembatan, atau yang lebih mulia daripada sekadar baju. Sekarang kita berada di majelis ilmu dan kita berkali-kali mendengar lafal Allah, Allah, Allah Subhanahu wa taala. Sekarang bayangkan jika kita adalah orang yang tidak sedang di majelis ilmu dan ternyata kita sedang berada di tempat-tempat maksiat. Bayangkan, bayangkan. Betapa Allah telah memberikan kita kemuliaan. Bolehlah di masing-masing pikiran kita sekarang berpikir tentang problematika keluarga. Berpikir tentang problematika sosial kita terhadap teman atau rekan kerja, atau berpikir terhadap rasa sakit kita yang ada dalam tubuh kita sekarang. Sesungguhnya ingatlah kenikmatan yang Allah berikan kepada kita sekarang apa? Hadir di majelis ilmu, diperdengarkan di telinga kita keagungan Allah Subhanahu wa taala. Dihadapkan kepada kita gambaran-gambaran kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala, maka apalagi yang lebih nikmat dari itu? Apalagi? Apa yang kita cari? Yang kita cari adalah wajah Allah Subhanahu wa taala dan keridhaannya. Dan kita akui penutupan aib hambanya. Di antara kita mungkin ada yang lebih baik di antara lainnya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menjadikannya menonjol dan dianggap jauh lebih baik daripada yang lainnya. Tetapi sesungguhnya Di balik itu kita tahu dan kita wajib untuk mengetahui dan mengakui bahwasanya selama ini Allah Subhanahu wa taala telah menutupi aib kita. Yang seandainya bisa jadi satu aib kita disebarkan di masyarakat, itu bisa menghancurkan seluruh reputasi dan seluruh bangunan kebaikan yang telah kita bina. Itulah yang kita patut syukuri juga. Aib kita di saat kita sendiri atau di saat kita bersama orang-orang segolongan kita, apa aib kita ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh karena itu, jika ingin ditutup aibnya, maka tutuplah aib saudaranya. Terutama perempuan atau akhwat. Terutama perempuan yang lebih mudah dalam membeberkan aib saudara atau saudarinya dibandingkan laki-laki. Maka ketahuilah, jika satu dari saudara kita beberkan aibnya, bisa jadi ketika itu juga aib kita sedang dibeberkan orang lain yang kita tidak sadari. Yang kemudian kita bertemu dengan orang-orang yang tahu aib kita, mereka zahirnya tampak baik, namun dalam kalbu mereka, mereka mengetahui aib kita dan mereka memusuhi kita. Maka betapa sebenarnya di antara kenikmatan Allah yang terbesar adalah ditutupnya aib kita. Baik aib masa lalu kita yang telah terkubur atau aib masa kini kita yang masih dilakukan namun tersimpan baik-baik. Sesungguhnya itu di antara kemuliaan Allah terhadap kita. Dan tiap-tiap kita pasti punya aib, baik berupa fisik yang tersembunyi ataupun aib maknawi, sikap, pola dan atau dalam kalbu niatan atau fikiran dan semacamnya, semua kita punya aib. Dan jika kita membalance atau jika kita tidak mengomongi atau tidak membicarakan orang lain, maka kita tidak dibicarakan oleh orang lain, insya Allah. Tapi jika kita sudah berusaha untuk menahan diri dari berbicara tentang orang lain keburukannya tanpa hak, namun ternyata ada orang yang membicarakan kita, maka sungguh itu hanyalah ujian, ujian kesabaran. Dan ketahuilah sesungguhnya lidah hasud tidak akan istirahat. Lidah orang yang dengki tidak akan istirahat. Lidah pendengki tidak akan istirahat. Sehingga ketika ada seorang pendengki yang kemudian menghasut orang untuk membenci kita, kita tidak perlu untuk meladeni orang-orang seperti ini. Karena mereka tidak akan istirahat dan itulah tugas mereka. Sedangkan tugas kita masih terlanjur panjang dan tidak ada waktu untuk mengurusi hal-hal semacam itu. Teruslah istiqomah dalam beramal. Bergiatlah dan mengajak manusia kepada amal yang baik. Ya. Biarpun orang-orang misalnya membicarakan kejelekan kita, jikapun memang itu jelek, sesungguhnya itu hanya teguran dan ujian dari Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Dan pemaafan dari Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha Pemaaf. Oleh karena itu jangan pernah kita kunut terhadap rahmat Allah. Dosa apapun kita, Allah Subhanahu wa taala Maha Pengampun. Bahkan dosa kesyirikan besar, Allah Subhanahu wa taala bisa mengampuni dan mudah baginya untuk mengampuni. Karena Allah Subhanahu wa taala Al-Ghafur Ar-Rahim. Kemudian mengakui hikmah dan nikmatnya di dalam setiap perintah dan larangannya. Maka betapa banyak perintah Allah yang banyak juga diabaikan oleh banyak manusia karena apa? Karena tidak mengakui adanya hikmah di balik perintah tersebut dan tidak mengakui adanya nikmat di balik perintah tersebut. Mengapa kita diwajibkan sholat 5 waktu? Ada hikmah pastinya di sana dan ada kenikmatan di sana. Dan orang-orang yang sholat itu beda dengan orang-orang yang tidak sholat. Sangat beda. Pernah saya atau pernah kita di antara teman-teman bilang, kenapa ya orang yang suka ke majelis taklim atau suka ngaji itu wajahnya beda dengan orang yang gak pernah ke majelis taklim. Itulah hakikat cahaya yang Allah berikan sebenarnya. Allah Subhanahu wa taala memberikan cahaya kepada orang-orang yang beriman bisa jadi cahaya itu cahaya yang benar-benar hakiki. Yaitu terlihat tampak. Ya. Makanya dalam kitab dakwa-dakwa di antaranya maksiat itu menurunkan wibawa seseorang di depan orang lain. Maksiat, meskipun maksiat itu tersembunyi. Meskipun maksiat itu sudah tersembunyi, tapi ternyata berefek terhadap pergaulan. Ya. Dengan sendirinya merasa kok seperti kehilangan kewibawaan di depan orang-orang. Itu bisa jadi karena maksiat yang dilakukan sembunyi-sembunyi. Ya, lebih-lebih yang dilakukan terang-terangan. Karena maksiat itu meredupkan cahaya, ya. Sebagaimana kejahilan meredupkan cahaya. Dan ketaatan itu menambah cahaya seseorang. Begitu juga keilmuan seseorang lawan dari kejahilan. Keilmuan menambah cahaya seseorang selama ilmunya itu benar-benar. Dan benar-benar dimanfaatkan. Adapun jika seseorang hanya menabung dan menggudangi ilmu tanpa diamalkan, maka dia tidak mendapatkan cahaya ilmu itu sendiri. Yang ada di kalbunya itu kegelapan untuk menyesatkan orang. Maka ketika seseorang mempunyai hafalan banyak, ya misalnya alhamdulillah kau punya, kemudian dia mengerti maknanya, dia amalkan satu persatu semampunya, maka Allah subhanahu wa ta'ala berikan cahaya padanya. Oleh karena itu, kaum kufar dan munafik dari kalangan jin, mereka sulit menembus tubuh manusia yang beriman benar-benar dan berzikir. Kepanasan mereka, karena cahaya itulah Allah bekali. Kepanasan mereka enggak kuat mereka. Kalaupun masuk pun hanya sebentar karena enggak kuat. Makanya itu bekalilah diri dengan ilmu. Ada orang yang ikhlas tapi jahil, dia enggak ada cahaya. Karena keikhlasannya itu justru menjadikan dia sebagai orang yang berbuat bid'ah dan nyeleneh. Walaupun ikhlas, orang berilmu tapi tanpa ikhlas, dia tidak mendapat cahaya. Kenapa? Karena kalbunya mati untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Maka dia tidak mendapatkan cahaya. Kemudian mengakui kemuliaannya di dalam ridha dan murkanya, mengakui kesantunannya di dalam penundaan azabnya. Sekarang lihat Jakarta, azab ditunda dan mudah-mudahan tidak diazab. Tetapi kalau misalnya Jakarta seperti ini seterusnya, maka jangan heran jika kelak akan terjadi sesuatu yang tidak kita bayangkan sama sekali. Azab ditunda, ya. Padahal kemaksiatan merajalela. Bahkan orang-orang yang taat pun ditindas oleh yang bermaksiat. Bahkan sedang digangkaki oleh orang kafir. Maka keburukan apalagi yang ada di Jakarta? Tetapi Allah subhanahu wa ta'ala masih menunda azabnya. Dan kalau misalnya kita terus berleha-leha seperti ini, maka jangan heran. Ya. Kalau kita lihat Jakarta, kota sibuk, kota metropolitan, semua menjilati dunia orang. Kalau kita lihat jam 7 pagi di jalanan, semua naik motor. Apakah semuanya sudah sholat subuh atau belum? Atau mayoritasnya belum sholat subuh? Ini yang mengundang azab. Ini yang mengundang petaka. Inilah yang mengundang petaka. Ya. Dan kemudian pada sore harinya pulang kerja, tidak sholat maghrib, tidak sholat isya, dan tidak ada udzur untuk meninggalkan itu semua. Terutama yang naik kereta, ya, pulang ke Depok atau Bogor, berangkat beberapa menit sebelum maghrib, sampai di Depok atau di daerah Bogor mungkin sudah isya, telah meninggalkan sholat maghrib dari waktunya, ya. Dan itu dilakukan secara rutin Senin sampai Jumat. Maka azab apalagi yang akan kita tunggu? Dan oleh karena itu kita harus benar-benar menyuarakan dan mengumandangkan keislaman di Jakarta ini. Karena insya Allah jika Jakarta benar-benar, insya Allah keislamannya makin mantap, insya Allah kota-kota lain akan mencontoh. Jadi kita di sini memperebutkan masalah infrastruktur, masalah banjir, masalah ini. Itu kenapa? Karena juhala orang-orang tidak mau belajar. Mereka hanya belajar tentang materi, tidak mau belajar tentang ma'nawi. Yang sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala itulah yang menguji mereka dan menunda azab mereka. Bagi orang-orang beriman, atau untuk orang-orang beriman, penundaan azab ini adalah untuk memperbanyak amal sebelum berakhir kehidupan. Tapi bagi orang-orang fasik dan munafik dan kufar, penundaan ini adalah istidraj. Makanya oleh karena itu, meskipun sekitar kita seperti ini, tetaplah berteguh dalam mencari ilmu dan beramal dan menyiarkan Islam. Dan kita mengakui kemurahannya di dalam kepeduliannya, dan mengakui kekayaannya di dalam penolakannya. Tapi menghayati Al-Quran adalah sarana untuk mengenal Ar-Rahman. Tapi ini bisa antum baca sendiri insyaallah ta'ala. Bisa antum baca sendiri insyaallah ta'ala. Tapi apakah rekan-rekan insyaallah sudah bisa hafalan? Atau sekarang aja? Tapi kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wabihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.